Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، القراءة للإخوة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih dalam hadis Abu Ayyub. Abu Ayyub namanya Khalid bin Zaid al-Ansari. Beliau Abu Ayyub al-Ansari yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah singgah kepadanya ketika datang ke Madinah. Itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun masjid dan rumah-rumahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Abu Ayyub dengan Mus'ab bin Umair. Banyak barakallahu fikum para sahabat yang dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Naam Abu Darda, Uwaimir. Abu Darda yang bernama Uwaimir dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi. Pada suatu hari Salman Al-Farisi berkunjung kepada Abu Darda. Kemudian istrinya Abu Darda dilihat oleh Salman Al-Farisi mutabadzilah, berpakaian compang-camping kayak enggak punya suami. Nah, padahal Naam seorang istri apabila punya suami harus berpenampilan bagus dalam rangka mencari keriduan Allah. Karena Naam seorang istri yang salihah, ketika dilihat oleh suaminya, sarathu menyenangkan suaminya. Nah, kalau berpakaian sumpang camping, Naam barakallahu fikum, rambutnya kusut, gemusut, enggak pernah disisir. Nah, enggak pernah menyentuh parfum. Berarti tidak ada girah untuk mencari pahala di sisi Allah dengan membahagiakan suaminya. Padahal itu merupakan salah satu amalan untuk mendapatkan pahala yang bisa diraih dalam rumah bersama suaminya. Kata Salman Al-Farisi, "Ma laki mi mutabadzilah? Kenapa engkau kok berpakaian seperti ini?" Kata istrinya Abu Darda waimir akhuka nam la yahtaju ila dunia. Nah, saudaramu tidak butuh kepada dunia. Ternyata di siang hari dia berpuasa, di malam hari barakallahu fikum dia tahajud. Nah, ketika Salman Al-Farisi datang, ma'am barakallahu fikum, dia memuliakan tamunya, bikin kue, bikin makanan. Sebagaimana na'am sunnah Rasulullah menyatakan seperti itu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Apalagi na'am Abu Darda dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Salman Al-Farisi. Ketika datang berkunjung berziarah, maka Abu Darda membikinkan kue makanan. Nah, setelah selesai membuat makanan, disodorkan, disuguhkan kepada Salman. Dia mengatakan, kul, makanlah. Ini sa'im, saya sedang berpuasa. Maka kata Salman Al-Farisi, la akul, hatta ta'kul. Saya tidak mau makan, sampai engkau juga makan. Nah, sudah berbuka. Nah, ya, di siang hari pun. Ketika malam hari, barakallahu fikum, Abu Darda tidur bersama Salman Al-Farisi. Ketika di tengah malam bangun Abu Darda ini mau tahajud, maka dicegah oleh Salman Al-Farisi. Nah, nam, tidur lagi kamu. Masih malam, maksudnya sudah bangun. Tidur lagi. Panama, tidur lagi Abu Darda. Beberapa saat lagi bangun lagi. Kata Salman, nam, tidur lagi. Nah, setelah sepertiga malam terakhir, baru bangun lagi Abu Darda. Beliau mengatakan, kumil, Salman mengatakan, kumil ah. Sekarang baru bangun. Masalah ya, jangan kumil sholat. Dua-duanya. Nah, akhirnya barakallahu fikum, pagi hari sampaikan ke Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, sadaqa Salman, telah benar Salman. Jadi orang yang terlalu memperhatikan keunam, selalu memperhatikan atau terlalu memperhatikan ibadahnya tanpa memperhatikan istrinya, malam hari dia tahajud, enggak peduli istrinya, siang hari dia berpuasa sibuk. Nah, ya, barakallahu fikum. Nah, di sana disebutkan 6 hadis dari Rasulullah SAW. 6 inna li 6 sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bagimu memiliki hak. Orang yang berkunjung kepadamu memiliki hak. Dirimu juga memiliki hak. 6 istrimu juga punya hak. Anakmu juga hak, punya memiliki hak darimu. Fa'ati kulli kullakul fa'ati kullu haqqin kulli dhihaqqin haqqahu. Maka berikanlah setiap orang yang punya hak-haknya. Nah, barakallahu fikum. Itu bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebaliknya barakallahu fikum, tentunya jangan sampai seorang suami nah barakallahu fikum, karena sangat memperhatikan setelah istrinya, nah dia kurang ibadahnya. Sebaliknya, lalai ibadahnya. kebutuhan anaknya, kebutuhan istrinya, masya Allah. Nah, tetapi ketakwaan dia, ibadah dia kepada Allah, nah, malam hari enggak pernah bangun, sepertiga malam terakhir enggak pernah bangun. Nah, barakallahu fikum, salat-salat sunnah juga berat. Tidak demikian, barakallahu fikum. Nah, ya, al-qasda tablughu. Nah, ambil sikap sederhana, niscaya kau akan sampai. Tentunya barakallahu fikum, dan seorang yang beribadah sakalo sampai melebihi apa yang telah disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah yang diingatkan barakallahu fikum. Adapun kalau dia sesuai dengan bagaimana contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ibadahnya, dalam tahajudnya, dalam qiraatul Qur'annya, barakallahu fikum, maka itulah seharusnya barakallahu fikum dilakukan oleh seorang hamba. Jadi banyak para sahabat yang dipersaudarakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Abu Ayyub Al-Ansari, Khalid bin Zaid Al-Ansari An-Najari dipersaudarakan dengan Mus'ab bin Umair. Nah, yang setelah kita sebutkan di antara manqabah Mus'ab bin Umair, dan ketika meninggal barakallahu fikum, mendapatkan kain kafan yang tidak cukup untuk menutupi tubuhnya, seluruh tubuhnya. Ketika ditutup bagian kepalanya, terlihat kakinya. Ketika ditutup kakinya, terlihat bagian kepalanya. Hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari ini ada kalimat-kalimat atau barakallahu fikum sebelumnya, pokok bahasan yang dibawakan dengan hadis ini adalah bayanu hukmi istiqbalil qiblah wastidbariha hala qada'il hajah bibaulin au ghaitin. Hukum menghadap kiblat atau membelakanginya ketika qada hajat, baik buang air kecil ataupun air besar. Bagaimana hukumnya? Nah, kemudian dari syarhul kalimat untuk menambah mufradat kita, fa idza taitumul ghaita, al ghait, apa itu ghait? Nah, al ghait huna al makanul munkhafid min al ard. Ghait di sini adalah bukan tinjanya, tetapi apa, tempat yang rendah dari bumi. Kanu yaksudunahu qabla bina'il marahib liqada'il hajat. Dulu para sahabat mendatangi ghait tersebut bertujuan, memaksudkan mendatangi tempat tersebut sebelum dibangunnya WC-WC untuk qada hajat. Setelah dibangun di rumah-rumah mereka, tidak lagi mereka qada hajat di luar. Kemudian fala tastaqbilul qiblah. Yang dimaksud kiblah di sini adalah wal qiblatu al ka'batu au jihatuha. Yang dimaksud dengan kiblah di sini adalah Ka'bah, Baitullah. Ka'bah. Au jihatuha, atau arahnya. Arah Ka'bah. Apabila kalian mendatangi tempat qada hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat dengan buang qada hajat, air besar atau air kecil, jangan pula membelakanginya. Barakallahu fikum. Kemudian syarhul ijmali, syarah global daripada hadis Abi Ayyub Al-Ansari. Kita ambil makna syarhul ijmali dari kalam Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Barakallahu fikum, untuk menambah keimanan kita tentang terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-Ka'batul mu'azzamatu baitullah azza wa jal falaha makanatul 'uzma fi qulubil muslimin. Ka'bah yang diagungkan yaitu Baitullah azza wa jal memiliki kedudukan yang agung di hati-hati kaum muslimin. Nah, Ka'bah memiliki kedudukan yang agung dalam hati-hati kita kaum muslimin. Maka ketika barakallahu fikum dihinakan, direndahkan, dikotori, maka kaum muslimin marah, cemburu barakallahu fikum. Nah, dan orang-orang yang berbuat kerusakan di Masjidil Haram, Allah mengancamnya akan diazab dengan azab yang pedih. Nah, wa manzilatul ulya fil Islam, Ka'bah itu memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Walihada ujaballahu alal muslimina istiqbaluha fi akmali halatihim halatis halatas salati allati hiya silatun bainahum wa bainahu. Karena Ka'bah memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam, dalam hati-hati kaum muslimin. Oleh karena itu Allah mewajibkan kepada kaum muslimin untuk menghadapnya dalam keadaan mereka kaum muslimin sesempurna-sempurna keadaannya ketika sholat, yang mana sholat adalah merupakan tali hubungan antara mereka kaum muslimin dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa nazzahaha an takuna kiblatun lahum hala baulihim aw ghaitihim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan Ka'bah itu. Jangan sampai Ka'bah itu, kiblat itu menjadi kiblat mereka ketika buang air besar atau buang air kecil. Atau antakuna khalfahun. Atau jangan sampai kiblat tersebut menjadi berposisi di belakang mereka. Ta'ziman laha wahtiraman, sebagai bentuk pengagungan dan penghormatan terhadap Ka'bah itu. Wahahu Abu Ayyub Al-Ansari yuhadditsu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Inilah Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha ummatahu an istiqbalil qiblah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya dari menghadap kiblat, awistidbariha, atau membelakanginya, halal bauli awil ghaiti, ketika buang air kecil atau ketika buang air besar. Lamma tatanabba anhu hadhihi surah min naqsin fi ta'zimiha. Tatkala menyampaikan bentuk ini, namanya itu bentuk qadha hajat menghadap kiblat atau membelakanginya, yang itu termasuk dalam kekurangan dalam pengagungan terhadap Ka'bah. Tsumma yursyidun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahlal Madinah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing penduduk Madinah, wa man asbahahum, dan yang semisal mereka, ila ayat tajihu nahwal masyriqi awil maghrib, agar mereka penduduk Madinah dan yang semisal mereka menguntuk menghadap timur atau menghadap barat ketika qadha hajat. Kenapa? Litakunal kiblatu an aymanihim aw an syama'ilihim, agar posisi kiblat berada di samping kanan mereka atau berada di samping kiri mereka. Dilarang atau diperintahkan untuk menghadap timur dan barat. Nah, ini bagi penduduk Madinah. Nah, ketika menghadap timur, nah, tidak membelakangi kiblat. Ketika menghadap, nah, tidak ketika menghadap ke barat, tidak membelakangi barakallahu fikum. Nah, demikian. Ini untuk penduduk Madinah dan yang searah. Nah, yang arah kiblat mereka bukan ke arah timur atau bukan ke arah barat, barakallahu fikum. Wa yaqulu Abu Ayyub, dan kemudian Abu Ayyub berkata, innahum qadimu syama ba'da fathiha wa wajadu fiha marahidha buniyat qabla an takuna syamu baladan islamiyan. Nah, wa tijahuha nahwal qiblah. Fayanharifuna anha wa yas'aluna Allah al-maghfirah. Abu Ayyub berkata, ketika mereka datang ke negeri Syam setelah pembukaan kota Syam, maka mereka setelah memerdekakan Syam, maka ketika mereka datang ke sana mendapati di negeri Syam toilet-toiletnya menghadap atau toilet-toiletnya dibangun. Nah, tijahal kiblah, tijahaha aynahwal kiblah, ke arah kiblat. Dan itu terjadi sebelum Syam negeri Islam. Maka mereka ketika datang ke Syam demikian mendapati toilet-toilet menghadap Ka'bah, mereka berpaling dari arah kiblat tersebut. Dan mereka minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ima li'annahum lam yahuluha ila nahiyatin gairal kiblah, aw li'anna inhirafahum la yasulu bi tamamul inhiraf anil kiblah. Lisu'ubati dhalik haithu kana itijahul marahid ilaiha. Nah, mereka berpaling dari arah kiblat dan meminta ampun kepada Allah. Nah, bisa jadi karena mereka belum belum merubah toilet tersebut, toilet-toiletnya kepada arah yang selain kiblat, atau berpalingnya mereka tidak bisa barakallahu fikum menghasilkan sempurna dari berpaling dari arah kiblat, karena susahnya barakallahu fikum, sehingga haitsu kana tijahul marahid, karena arah-arah marahid toilet-toiletnya menghadap ke arah kiblat. Barakallahu fikum. Bisa saja tidak sempurna berpalingnya, atau karena sempitnya, karena yang lainnya, bangunan-bangunannya. Sehingga mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fawaidul hadis, Aba Najiyah. Istidbariha halal bauli fawaidul hadis. Faedah yang pertama, an-nahyu an istiqbal qibla wa istidbariha halal bauli wal ghaiti. Dalam hadis ini terdapat larangan dari menghadap kiblat atau membelakanginya ketika qadha hajat, buang air kecil atau buang air besar. Wanahyu litahrim inda jumhur ulama. Larangan di sini adalah menunjukkan perbuatan tersebut haram. Nah, menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang air kecil atau buang air besar. Ini menurut jumhur ulama. Yang kedua, baiklah. Anan nahya amun fil qada fil fada'i wal bunyan. Bahwasanya larangan di sini umum dalam hadis Abu Ayyub, larangan menghadap kiblat atau membelakanginya umum larangannya, baik itu di fada, tanah lapang, ataupun di dalam bangunan. Nah, hadis Abu Ayyub umum mencakup larangan di tanah lapang ataupun bangunan. Abazar. Ta'zimul Ka'bati wa ihtiramuha. Mengagungkan Ka'bah yaitu Baitullah dan menghormatinya. Karena itu termasuk syiar Islam yang besar. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk 6 ketakwaan hati. Yang keempat, nama nam. Aba Marwazi. Ilal jaizi ilal husnu ta'limin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam li'annahu lamma dzakara al-mamnu'a arsyada ilal jaizi. Naam, indahnya pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi mana? Karena ketika beliau menyebutkan perkara yang dilarang, beliau langsung membimbing kepada yang dibolehkan. Ini penting. Sebagai ahli sunnah, bagi seorang da'i, nah, ketika melarang dari suatu perkara karena menyelisih syariat, harus diterangkan mana yang boleh, mana yang masyru'. Nah, barakallahu fikum. Jangan dibiarkan, nah, larangan saja kemudian tidak diberikan solusinya. Nah, ini termasuk daripada tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima. Nah, Aba Sultan. La karahata. Annahu la karahata fi istiqbali syamsi awil qamari halal bauli wal ghaiti. Sesungguhnya tidak ada hukum makruh dalam menghadap matahari atau bulan ketika buang air kecil atau buang air besar. Nah, tidak ada hukum makruh menghadap matahari. Tidak ada hukum makruh menghadap bulan ketika buang air, barakallahu fikum. Naam. Ya. Ini bantahan kepada sebagian 6 orang yang berpendapat tidak boleh menghadap matahari atau bulan ketika qadha hajat. Naam. Ya. Yang datang dalam syariat tidak menghadap kiblat atau tidak membelakanginya. Nah, al-hadis salis, hadis yang ketiga, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala raqitu yawman ala baiti Hafsah fa raaitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil asy-syami mustadbiral ka'bah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, nah, pada suatu hari saya naik ke rumahnya Hafsah. Hafsah saudarinya Ibnu Umar. Faraitu Nabiya, kata Abdullah bin Umar, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang qadha hajat dalam keadaan menghadap ke Syam dan membelakangi kiblat, membelakangi Ka'bah. Ini berupa apa ini? Apanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini berupa perbuatan. Dari Sabi Ayyub, dalam hadis Sabi Ayyub berupa apa? Ucapan, larangan. La tastaqbilul qiblata bi ghaitin wala baulin wala tastabiruha. Naam, Abdullah bin Umar, naam, ya, dalam sebagian hajatnya ketika naik ke rumahnya Hafsah, ternyata melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam naam membelakangi, menghadap ke Syam, membelakangi Ka'bah ketika qadha hajat. Naam, berarti ada pertentangan antara ucapan dan perbuatannya. Nanti akan dijama oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Wa fi riwayatin mustaqbilan Baitul Maqdis. Dalam sebuah riwayat, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam qadha hajat dalam keadaan menghadap ke Baitul Maqdis. Ar-rawi dalam hadis ini adalah Abdullah bin Umar ibn al-Khattab bin Nufail al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar beliau al-Qurashi al-Adawi aslama ma'abihi Umar. Abdullah bin Umar bermasuk Islam bersama ayahnya, yaitu Umar bin Khattab. Wahajar ilal Madinah, kemudian beliau hijrah ke Madinah. Walam yashhad ghazwata Badrin wa Uhud. Beliau tidak menyaksikan perang Badr dan tidak pula menyaksikan perang Uhud. Lisyagari sinnihi, karena umurnya masih kecil. Wajazahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan kepada Abdullah bin Umar untuk mengikuti perang fi ghazwatil Khandaq, dalam perang Khandaq. Perang yang di ketika itu barakallahu fikum membuat parit di sekeliling Madinah untuk membendung musuh supaya tidak bisa lewat melampaui ke negeri Madinah. Yang punya ide ketika itu membuat parit, insyaallah siapa? Salman Al-Farisi ya. Nah, Salman Al-Farisi. Dan paritnya bukan kecil. Berapa meter? Nah, dalam kemudian lebar. Nanti akan disebutkan di dalam Khandaq. Nah, syahidalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan Abdullah bin Umar mempersaksikan tentang kesolehannya. Saleh. Wa syahidalahu aqranuhu bil fadl wal wara. Demikian juga barakallahu fikum dipersaksikan oleh sahabat-sahabat beliau bahwasanya Abdullah bin Umar memiliki keutamaan dan sifatnya memiliki sifat wara. Orang yang sangat kuat barakallahu fikum dalam meniti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dulu didapati salat, beliau ikut salat di situ. Saya rasa walaupun sampai setelah sepeninggal Nabi. Nah. Ya. Beliau yang pernah marah kepada anaknya Bilal ketika beliau menyampaikan datam nauima Allah masjid Allah, jangan mencegah para wanita untuk ke masjid. Kata Bilal bin Abdillah, anaknya, demi Allah saya akan melarang mereka. Maka Ibnu Umar mencacinya dengan cacian yang enggak pernah terdengar. Nah, karena apa? membenturkan ucapannya dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun ketika itu Bilal bin Abdillah berijtihad karena kerusakan yang diakibatkan oleh keluarnya mereka para wanita ke masjid-masjid. Qala Malik, berkata Imam Malik rahimahullah, baqiya Ibnu Umar ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam 60 sanah. Nah, kata Imam Malik, Abdullah bin Umar setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup sampai 60 tahun setelah sepeninggal Nabi. Yaqdumu alaihi wufudun nas, yakni litalaqil ilm. Banyak rombongan datang kepada beliau Abdullah bin Umar, yaitu untuk menuntut ilmu. Ini menunjukkan barakallahu fikum tentang keilmuannya Abdullah bin Umar. Banyak rombongan-rombongan datang kepada Abdullah bin Umar. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam syadid at-tahri wal ihtiyat fi, wa kana radhiyallahu anhu syadid at-tahri wal ihtiyat fi fatwahu. Beliau Abdullah bin Umar termasuk orang yang sangat berhati-hati dan sangat berhati-hati pula di dalam ihdan, di dalam fatwanya. Nah, keras berusaha dan sangat berhati-hati di dalam berfatwa. Nah, ini tanda ada orang berilmu. Nah, wa kullu ma yaf'aluhu bi nafsihi, dan setiap apa yang beliau lakukan untuk dirinya, beliau sangat kuat di dalam kuat di dalam usahanya, dalam kesungguh-sungguhannya, dan berhati-hati daripada perbuatannya. Tuwfiya fi Makkah sanata 73. Beliau meninggal di Mekah pada tahun 73. Bayan hukum istidbar Ka'bah fil bunyan hala qada'il hajah. Ini baru keterangan, akan kita perjelas keterangan tentang hukum membelakangi Ka'bah di dalam bangunan ketika qada hajat. Ketika qada hajat, buang air besar ataupun yang kecil. Kemudian disebutkan juga di dalam hadis ini bahwasanya beliau pada suatu hari naik ke rumahnya Hafsah. Nah, ya, daruha allati askanaha fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumahnya Hafsah, yang rumah itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tempatkan Hafsah di rumah itu. Wa Hafsah bintu Umar, Hafsah ini adalah Hafsah bintu Umar. Saudarinya Abdullah. Syaqiqatu Abdullah, yaitu saudara kandungnya Abdullah. Abdullah bin Umar. Tazawajahan Nabi sallallahu alaihi wasallam sanata 30. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Hafsah pada tahun ketiga dari hijrah, setelah meninggal suaminya karena luka di perang Uhud. Tentu masih ingat bagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sebagai seorang bapak, seorang ayah yang soleh, yang kuat untuk memilihkan 6 teman hidup putrinya. Datang 6 Umar ibn Khattab 6 kepada Abu Bakar As-Siddiq menawarkannya. Agar Abu Bakar menikahinya. Hina ayyamat, ketika Hafsah bersendirian, 6 telah ditinggal meninggal oleh suaminya karena terkena luka di perang Uhud. Coba bagaimana usaha barakallahu fikum seorang bapa untuk memberikan kebahagiaan terhadap anaknya, memilihkan yang terbaik buat anaknya. Datang ke sahabat Abu Bakar, menawarkan untuk menikahi putrinya Hafsah. Ternyata ketika itu Abu Bakar tidak menjawab apa-apa. Diam saja. Sampai Umar agak jengkel. Nah, marah kepada Abu Bakar. Nah. Iya. Bukan karena jelek, bukan karena tidak cantik, bukan karena janda, tidak. Nah. Namun ada sesuatu rahasia yang dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah. Ya, kemudian barakallahu fikum Umar datang kepada besoknya datang kepada sahabat Utsman bin Affan. Ditawarkan juga putrinya. Nah. Ya. Orang-orang saleh begitu ditawarkan, nah, ya kepadanya. Nah. Jadi ini menunjukkan bahwasannya memang usaha yang kuat dari sahabat Umar ingin memberikan yang terbaik kepada putrinya. Nah, Abu Bakar manusia terbaik setelah nampar Rasul. Nah, ya afdalun nas. Nah, kemudian Utsman demikian juga. Nah, khulafaur rasyidun Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan 6 putrinya sampai 2 kepada Utsman bin Affan sehingga digelar dengan Dzunnurain, pemilik 2 cahaya. Nah, ya. Manqabah keutamanya banyak dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Utsman bin Affan. Ternyata sahabat Utsman pun diam tidak menjawab. Nah, ya. Maka beliau Umar berkata seperti berkata kepada Abu Bakar. Marah. Nah. Setelah keesokan harinya ternyata Rasulullah SAW melamar Hafsah. Rasul yang melamar Hafsah. Maka ketika barakallahu fikum Rasul melamar Hafsah bintu Umar, Abu Bakar datang, Utsman datang kemudian Nah menyebutkan barangkali keenam kemarin engkau sempat marah karena tidak menjawab Nah tawarannya ya belum ada niat untuk menikahi pada hari ini Nah bukan Nah barakallahu fikum ya bukan tidak menerimanya tetapi kata Abu Bakar rahimahullah radhiyallahu anhu tetapi saya pernah mendengar Rasulullah SAW menyebut-nyebut Hafsah akan menikahinya. Nah, ya. Jadi ini Abu Bakar memegang rahasia Rasulullah SAW. Nah, pernah mendengar seperti itu Rasulullah SAW menyebut-nyebut Hafsah tapi tidak disebutkan kepada Umar ketika itu. Ini memang seorang yang memang demikian memegang rahasia orang. Nah, walaupun mungkin sampai dimarah tadi oleh siapa? Umar bin Khattab. Bahkan menimbulkan kecurigaan, kenapa? Ada apa? Kan begitu. Tetapi setelah Nabi Rasulullah SAW meminangnya, baru rahasianya dibuka. Tidak mengapa seperti itu. Dibawakan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin bab tentang memegang rahasia Rasulullah SAW. Di antaranya Abu Bakar demikian, Utsman memegang rahasia. Barakallahu fikum. Nah, Hafsah bintu Umar dinikahi oleh Rasulullah SAW. Nah, pada tahun ketiga dari Hijrah, setelah meninggal suaminya disebabkan karena luka yang yang terjadi pada perang Uhud. Fahiya ihda ummahatil mu'minin, maka Hafsah termasuk salah seorang daripada ummahatul mu'minin. Wa kanat dha ra'yin wa fadlin, dan beliau Hafsah ini barakallahu fikum termasuk seseorang yang kuat akalnya, kuat dan cerdas kecerdasannya barakallahu fikum, dan pemilik keutamaan. Wallaha Umar radhiyallahu anhu ala waqfihi fi Khaybar. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan menyerahkan waqafnya di Khaybar nam kepada beliau Hafsah. Nah, pemegang wakafnya. Tuwfiyat fi Jumadal Ula sanata ihda warba'in. Kemudian beliau Hafsah meninggal pada bulan Jumadil Ula pada tahun 41. Aisyah tahun berapa kemarin? Berapa? 47. 5. 58 ya. Abu Hurairah. Abu Hurairah 57. Ya. Barakallahu fikum. Aisyah berapa? 58. Hafsah 40. Nah, 41 lebih dulu. Nah. Barakallahu fikum. Ini Hafsah. Kemudian syarhul ijmali, yukhbiru Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhuma annahu sa'ida dhata yawmin ala baiti ukhtihi Hafsah ummul mu'minin fa'abasara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqdi hajatah wa wajhu ila baitil maqdis wa dhahru ila al-ka'bah wa kana Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala dhalika raddan ala man qalu innahu la yastaqbilu nam baitul maqdis hala qadail hajah wa min thamma atal muallif bi riwayat tsaniya mustaqbilan baitul maqdis. Abdullah ibn Umar menghabarkan barakallahu fikum bahwasanya beliau pada suatu hari naik ke rumah saudarinya yaitu Hafsah ummul mukminin, kemudian beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam qada hajat dan wajahnya menghadap ke baitul maqdis, punggungnya nam mengarah ke Ka'bah. Dan Abdullah bin Umar mengatakan hal ini raddan, membantah orang-orang yang mengatakan innahu la yastaqbilu baitul maqdis, tidak boleh menghadap baitul maqdis ketika seseorang qada hajat. Oleh karena itu al-muallif membawakan riwayat yang kedua mustaqbilan baitul maqdis. Barakallahu fikum. Raya Bali. Naam. Jawaz su'ud ala baitil qarib wa nawi idza lam yu'lam 'adamu ridahu bidzalik. Boleh naik ke rumah kerabat dan yang semisalnya apabila tidak diketahui ketidakridhoannya. Nah, ya, apabila diketahui kerelaannya, boleh. Nah, yang kedua, nah, Abang Musa. Nah, al-kinayatu amma yustahya nah min zikrihi bilafdin akhar. Memberikan kinayah dari perkara-perkara yang malu untuk disebutkan dengan lafaz yang lain. Nah, ya. Abdullah bin Umar apa? Mengatakan raaitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam nam yaqdi hajatahu. Nah, ya, yaqdi hajatahu. Sebutan seperti itu. Nah, jadi berbicara dengan menggunakan kinayah dari perkara-perkara yang kita malu dalam menyebutkannya. Nah, dengan lafaz yang lain. Nah, yang ketiga perhatikan ini. Jawaz istidbaril qiblah hala qada'il hajah fil bunyan. Boleh membelakangi kiblat ketika qada hajat di dalam bangunan. Ya. Kalau dalam bangunan boleh membelakangi kiblat. Yang keempat. Aba Azizah. Jawaz istiqbali Baitul Maqdis hala qadha'il hajat. Boleh menghadap Baitul Maqdis ketika qadha hajat. Sekarang coba kita lihat ada penjamahan penting, kita tutup dengan ini. Nam ikhtilafun wa jam'un. Perselisihan dan penjamahan. Sabaqa fi hadis Abi Ayyub anna an-nahya 'an istiqbalil qiblah wa istidbariha hala qadha'il hajat 'amun fil fada wal bunyan. Nah, telah lewat dalam hadis Abi Ayyub larangan menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika qadha hajat. Umum larangannya baik di dalam bangunan ataupun di tanah lapang terbuka. Wa hadisu Ibnu Umar hadza yadullu 'ala jawaz istidbariha fil bunyan. Sementara hadis Abdullah bin Umar menunjukkan bolehnya membelakangi kiblat ketika qadha hajat di dalam bangunan. Sehingga fa'alaihi yaqulu mukhassisan li umumi hadis Abi Ayyub. Maka oleh karena itu hadis Ibnu Umar pentaksis menghususkan keumuman hadis Abu Ayyub. Nah, sehingga wa yajuz istidbal kiblah ala qadha'il hajat fil bunyan. Jadi boleh membelakangi kiblat ketika qadha hajat di dalam bangunan. Ini pendapat jumhur. Ya, ini pendapat jumhur ulama. Barakallahu fikum. Jadi 6 al-qaul hadis ucapan, 6 bisa ditaksis dengan perbuatan. Barakallahu fikum. 6. Jadi boleh membelakangi kiblat qadha hajat tetapi ketika dalam bangunan berdasarkan hadis Abi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam.